Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, bahwa Islam agama yang indah dan mudah, yang membimbing manusia kepada kebaikan dan kebenaran, seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan dibimbing pula oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itulah yang seharusnya yang menjadi jalan kita di dalam beragama, di dalam menyampaikan agama, dan di dalam menawarkan agama. Kemudahan yang amat baik dan banyak tadi diantaranya telah kita dengarkan beberapa contoh yang menunjukkan bahwa agama sama sekali tidak didapati padanya suatu yang memberatkan, tidak didapati sesuatu yang memberikan beban yang berat kepada pemeluknya. Kemudian contoh yang paling baik bagaimana mudahnya dan indahnya agama ini, kita kembali kepada Salafun Salih, sebagaimana kita dapatkan keberhasilan dakwah mereka, dan juga kita dapatkan banyaknya manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak jauh daripada itu, apa yang kita dapatkan dari para ulama kita, ulama Rabbani, ulama yang membimbing dan mengarahkan umat kepada Islam yang benar. Kita dapatkan petunjuk mereka, kita dapatkan pengajaran mereka dan bimbingan mereka mengajak kepada kemudahan dan keindahan agama. Terlebih lagi kita dapati mereka di berbagai tempat, di berbagai wilayah, dengan keadaan kondisi masing-masing di tempat mereka dan di wilayah mereka. Kita dapati antara satu tempat dan tempat yang lain dari para ulama tersebut, qabulan linnas, mendapat penerimaan dari manusia, dalam keadaan kondisi berbeda. Tentunya juga di sini tidak lepas mudahnya Islam, mereka menawarkannya dengan melihat keadaan dan kondisi yang ada pada keadaan mereka di negeri tersebut, di wilayah tersebut. Tidak ada terkesan dari dakwah mereka memesakan, tidak ada didapatkan kesan dari dakwah mereka memaksakan kehendak mereka yang kehendak ini tidak dibimbing oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita dapatkan dari dakwah mereka betul-betul berjalan di atas taisir, betul-betul berjalan di atas samaha, betul-betul di atas jamal ad-da'wah, sehingga di berbagai tempat tersebut, kalaupun yang ini mungkin tidak diamalkan di tempat yang lain, tetapi yang ini karena kemudahannya, dan yang lain karena kemudahannya juga, dari dakwah ulama tersebut, semuanya diterima oleh manusia. Dan kita telah dengarkan tadi, bukanlah makna diterima oleh manusia memperbanyak dan membanyak-banyakkan, tetapi bagaimana diterima oleh manusia sehingga mereka bisa mengamalkan Islam dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga keindahan kebenaran agama Allah bukanlah berarti menyelisihi agama Allah, karena tidaklah diinginkan dengan kemudahan adanya bentuk penyelisihan, sebagaimana dipahami oleh sebagian orang adanya bentuk ketidaksesuaian, penyimpangan. Tetapi kemudahan itu bahkan yang diinginkan berjalan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar. Jangan disalahpahami bahwa memudahkan agama Allah bermudah-mudah sehingga menyelisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilarang? Karena untuk memudahkan kita langgar, sehingga kita mengatakan agama ini mudah, kenapa kok kita tidak memudahkan mereka untuk melakukan dalam keadaan posisi itu adalah dilanggar. Itu adalah kemungkaran yang dilakukan atau dikerjakan. Karena itu kemudahan di sini adalah sesuai dan berjalan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu kata para ulama kita rahimahumullah jami'an, diinginkan dengan kemudahan yang pertama adalah tidak menyelisih kebenaran yang diajarkan oleh Islam. Karena ad-dinu yusrun atau samh itu bukan menyelisihi dan bukan melanggar dari ketetapan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang liberal atau orang-orang yang mengedepankan akalnya daripada nas. Ketika agama menetapkan sesuatu dengan ketetapan syariat, lantas mereka mengatakan ini berat kalau diamalkan, sehingga bagaimana amal ini untuk diringankan, atau amal ini tidak lagi relevan sesuai dengan zaman sekarang. Bukanlah kemudahan yang demikian yang diinginkan. Tetapi kemudahan yang diinginkan sehingga terwujudkan indahnya Islam tersebut adalah apa yang dibimbing oleh syariat. Apa yang dibimbing oleh agama. Ini yang pertama. Jadi, menghindari sisi adanya bentuk tafrid. Adanya bentuk bermudah-mudahan sehingga melanggar dan menginjak dan menyelisihi agama Allah yang telah paten dan baku. Kedua, bahwa bukanlah diinginkan agama itu mudah, lantas membenarkan perbuatan maksiat, membenarkan perbuatan mungkar. Karena apa saja yang namanya maksiat dan mungkar adalah perkara yang haram untuk dikerjakan dan mesti untuk ditinggalkan. Dan apa saja yang maksiat dan mungkar, kalau dikerjakan bukan memudahkan agama, bahkan menyulitkan. Bukan memudahkan agama, tapi bahkan menyulitkan. Sebagai bentuk contoh, ketika seorang wanita disuruh untuk memakai busana muslimah, maka memakai busana muslimah inilah yang mudah. Bahkan menyuruh mereka untuk membuka busana muslimahnya, itu adalah mungkar. Itu bukan memudahkan. Itu bahkan menyulitkan. Karena apa yang datang dari kerusakan ketika mereka membuka busana muslimahnya. Itu menyulitkan wanita. Berbagai macam bentuk mafsadat kerusakan yang akan menimpa mereka wanita ketika membuka busana muslimahnya. Sehingga yang mungkar, yang maksiat, bukanlah kemudahan, tetapi bahkan memberatkan. Bahkan memberatkan. Karena itu, tidak ada yang boleh berdalih dengan membolehkan kemungkaran ini dalam rangka tujuan apa? Memudahkan. Tidak dibenarkan. Karena yang haram tetap haram hukumnya. Terkecuali seorang dituntut dengan dua keadaan yang mau tidak mau dia menghadapi keadaan tersebut dan dia harus jalani keadaan tersebut. Ada dua keadaan yang dia hadapi antara satu dengan yang lain. Sama-sama bernilai sebuah dosa. Maka pada waktu itu, dibimbing oleh agama, bukan membenarkan mungkar yang dia kerjakan. Tetapi karena dia mendapatkan dua keadaan, satunya lebih berat dan satunya ringan, maka dibimbing dia untuk mengerjakan yang lebih ringan. Bukan membenarkan kemungkaran, karena semua kemungkaran diharamkan, maksiat diharamkan. Tetapi yang dia dapati dari dua keadaan ini, dia dituntut untuk mengerjakan yang paling ringannya. Begitu pula ketika seorang terpaksa berhadapan dengan suatu yang diharamkan, yang kalau dia tidak melakukannya, dia akan mendapatkan kematian. Ad-daruratu bihul mahmurat. Keadaan kondisi ini, kalau dia tidak lakukan, mudarat yang akan datang lebih besar. Contohnya dicontohkan oleh para ulama, memakan daging bangkai atau memakan bangkai. Statusnya dia kalau tidak makan bangkai ini, dia mati. Keadaan darurat ini, akhirnya dia diperkenankan memakan bangkai, bukan sebagai makanan yang halal ketika dia tidak mendapatkan keadaan tersebut, tetapi saat keadaan tersebut dibolehkan baginya. Itu pun dalam kadar yang secukupnya untuk menjaga kehidupannya. Ini dari kemudahan. Kalaupun dia melakukan suatu yang haram, karena ad-darurat tubihul mahmurat. Tetapi dengan segala keadaan yang lain, dari keadaan yang pertama tadi, tentunya seorang tidak boleh dan tidak diperkenankan melakukan kemungkaran, maksiat, dengan berdalih bahwa ini apa? Mudah. Karena kemudahan agama yang dikatakan indahnya agama itu, apabila tentunya dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang perlu juga untuk kita ketahui, bahwa kemudahan yang datang tidak lain sebagaimana tadi dikatakan, kecuali membawa kepada manfaat yang agung. Bahkan ketika ada perkara yang lebih mudah dari perkara yang lainnya, maka perkara yang lebih mudah itu, itulah yang lebih baik bahkan dikerjakan. Ketika Rasulullah diberikan pilihan dengan dua perkara, tentunya antara kedua perkara ini boleh, tetapi ada yang lebih mudah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memilih perkara yang paling mudah di antara dua perkara tersebut. Dalam keadaan status beliau sebagai nabi dan rasul, beliau memilih yang paling mudah. Ma khayyara Rasulullah baina amrayni qattun illa akhadha aisarahuma ma lam yakun itsma fa in kana itsma fa in kana itsma kana ab'adun nas minhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adalah Rasulullah kalau diberikan pilihan di antara dua pilihan yang dua-duanya boleh tentunya, beliau pilih yang lebih mudah bahkan di antara dua perkara tersebut. Selama perkara tersebut bukan dosa. Inilah yang tadi kita katakan yang awal. Kalau dosa bukanlah perkara yang mudah. Tetapi yang namanya dosa, mungkar, maksiat, itu bahkan memberatkan. Tetapi selama perkaranya mudah, bukan maksiat, beliau lebih condong kepada perbuatan tersebut. Kepada perkara tersebut. Tentunya apa yang dilakukan oleh Nabi, itu bahkan lebih utama. Karena tidaklah Nabi melakukan suatu yang, meninggalkan suatu yang lebih utama, sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan apa yang lebih utama. Jadi melakukan kemudahan itu bukan berarti dia meninggalkan suatu yang apa? Yang utama, bukan. Tetapi bahkan dia melakukan yang utama. Karena telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga bukanlah memudahkan kalau tentunya perkara tersebut tidak dibimbing dengan ilmu syar'i. Atau tidak ada di antara ulama yang mencontohkannya dan menjalaninya. Sehingga kita adalah orang yang pertama yang menjalaninya. Tetapi tentunya, karena ini berkaitan dengan agama Allah ataupun berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan urusan manusia yang banyak, maka untuk melihat perkara ini mudah dan tidak, dikembalikan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan kita mengatakan ini dalam rangka memudahkan, tetapi kita tidak ada bimbingan ilmu di situ. Tidak ada bimbingan ilmu di situ. Inilah di antara perkara yang tentunya penting untuk kita perhatikan, apa penting untuk kita perhatikan di dalam mudahnya agama dan indahnya agama ini. Karena pasti kalau agama ini dijalankan dengan baik dan benar, itu berarti kita menjalankan kemudahan agama. Dan ketika kita menjalankan kemudahan agama, maka Islam itu akan terlihat indah. Nampak indah. Karena tidak ada yang menyelisih dari perkara-perkaranya. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian yang terakhir, tentunya sama-sama kita ketahui bahwa dakwah ahli sunnah hampir di seluruh tempat di belahan bumi. Bahkan di negeri kita ini mendapatkan penerimaan di sisi manusia dengan penerimaan yang baik, penerimaan yang hangat. Tentunya itu semua dari apa yang didapatkan dari dakwah ini adalah dakwah yang mudah, sebagaimana yang diinginkan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita lantas dengan melihat kebaikan tersebut menjadi salah satu penyebab yang mencoreng kebaikan tersebut. Hendaknya kita pertama betul-betul untuk mensyukuri nikmat Allah dari dakwah yang hak ini mendapat penerimaan di sisi manusia. Kemudian tentunya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dakwah yang baik ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dakwah yang baik ini terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para duatnya, para ulamanya, para duatnya, dan mereka yang membawa dakwah ini. Kemudian bahwa dakwah yang benar ini juga tidak hanya sekedar kita berbangga dengannya, tetapi bagaimana kita ada andil. Kalaupun tadi hanya sekedar kita berdoa mungkin kepada Allah, namun selain daripada itu, dari usaha, dari keinginan yang baik untuk bekerja sama dengan pembawa dakwah atau pemikul dakwah dari para ulama, dari para duat, di pundak-pundak kita semuanya, yang di dalam perjalanan bersama ini tidak boleh lepas apa yang telah kita dengarkan tadi dari Islam yang indah yang kita telah dengarkan. Sehingga juga didapatkan terjalinnya kerjasama yang indah, yang apik antara satu dengan yang lainnya. Kemudian bahwa di dalam perjalanan dakwah, di setiap tempat yang diterima di sisi manusia tersebut, tentunya didapatkan satu keadaan berbeda dengan keadaan yang lain. Maka kita juga melihat bagaimana Islam yang indah dan muda ini kita tempatkan posisinya dengan keadaan-keadaan yang didapati di tempat kita masing-masing. Tidak boleh kita katakan bahwa di sini harus demikian, di sana tidak. Di sini harus demikian sebagaimana di sana. Karena wallahu a'lam bishawab, dengan keadaan yang berbeda tentunya hal tersebut tidak bisa dipaksakan. Selama itu tidak melanggar syariat. Keadaan ini tidak melanggar syariat, selama keadaan ini tidak menyelisihi dari manhaj dakwah ila Allah manhaj as-salafus salih. Itulah yang diinginkan dengan kemudahan. Karena bisa jadi di satu tempat dengan keadaannya untuk menuju kepada tempat yang lain dengan keadaannya membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu. Membutuhkan keseriusan dan kesungguhan orang-orang yang membawanya. Karena itu, tentunya saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita belajar berjalan bersama, belajar untuk membuka hati-hati kita menerima bimbingan yang baik. Kalau kita ingin punya andil di dalam dakwah ini, di satu tempat, di satu wilayah, wallahu a'lam bissawab. Juga kalau kita misalnya memberikan masukan, memberikan usulan, maka tentunya dalam hal ini sangat dibutuhkan dan sangat dituntut dengan cara yang mulia, cara yang baik. Sebaliknya demikian, ketika ada orang yang mengusulkan kepada kita, memberikan masukan kepada kita, kita juga pasti membutuhkan masukan yang baik, cara yang baik dari orang yang memberikan masukan. Sehingga kalau kita berjalan bersama-sama demikian, akan tercipta suasana yang bagus, yang harmoni di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala dan dibimbing oleh agama Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab adab, bahwa dari cara seorang bergaul dengan pergaulan yang baik bersamanya, sesama kaum mukminin, dia selalu menyedikitkan khilaf. Selalu menyedikitkan khilaf. Selalu seiring bersama, sejalan. Selama itu malam yakun isman. Selama itu bukan dosa. Kalau dosa, kita tidak boleh saling berta'awun alal ismi wal udwan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tetapi kalau itu bukan dosa, agama masih memberikan kelonggaran. Dan tidak menyelisih manhaj, tidak menyelisih akidah, maka kalaupun mungkin kita tidak seperti itu pandangannya, karena perkaranya lapang di sini terjadi cara pandang ini yang lebih baik dan ini yang lebih baik, atau ada perkara ini yang utama dan lebih utama sebetulnya, tetapi belum bisa ditarjih mana yang lebih utama. Atau mungkin kita melihat ini yang lebih utama di sisi kita, saudara kita melihat itu yang lebih utama di sisi dia. Selama itu bukan dosa, maka dari adab bergaul bersama kaum mukminin, dia mengurangi khilaf, dia berjalan bersama, dia berlapang dada. Yang demikian akan membuahkan hasil yang baik terhadap dakwah tersebut. Karena itu kita katakan tadi, bagaimana kita memberikan sumbangsi, kita masuk, kita memberikan usulan pandangan dengan cara yang baik. Kalaupun mungkin pada waktu itu apa yang kita berikan tidak bisa dijalankan dan belum bisa dijalankan, di sana ada yang lebih utama dipandang oleh saudara-saudara kita, maka kita tetap berjalan bersama. Inilah kemudahan Islam. Inilah indahnya Islam. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dengan diterimanya dakwah, selain tadi kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, berdoa, kita bersumbangsi, memberikan andil, berjalan bersama, kita berharap apa yang kita jalankan tersebut menjadi ajr di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semua di hari malai empat malun wala banun. Illa man atallah biqalbin salim. Tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak, keturunan adalah semata-mata orang itu datang dengan qalbun salim dari ajarnya yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan amalannya yang ikhlas lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Selama kita masih hidup di dunia ini, perjalanan kita masih panjang sampai kita dipanggil dan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu pula kita dituntut untuk beramal, dituntut untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita isi kehidupan kita yang hanya sekali ini dengan amal, dengan ibadah, menampilkan keislaman yang baik pada diri kita, merealisasikannya kepada keluarga kita, anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, kepada masyarakat kita kaum muslimin, dan kepada manusia seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang di sana ada yang ingin ditanyakan satu dua pertanyaan, sebagaimana tadi telah diumumkan oleh panitia, maka dipersilahkan. Kalau seandainya tidak, maka insyaallah ta'ala kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita keridhoannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pertanyaan Bolehkah kita berdoa setelah membaca Al-Quran dengan tujuan mendapatkan barokah dari Al-Quran? Tentunya berdoa adalah amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-du'a huwal ibadah. Sehingga karena doa itu adalah ibadah, ibadah itu perlu dengan contoh dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibadah dalam agama ini hukum asalnya haram untuk dikerjakan selama tidak ada dalilnya. Itu hukum asalnya. Jadi hukum asal ibadah haram dikerjakan ketika tidak ada dalilnya, ketika tidak ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika ada petunjuk dari Nabi, maka pada saat itu dikatakan itulah ibadah karena ada petunjuknya. Wallahu a'lam bishawab, mengkhususkan setiap membaca Al-Qur'an berdoa yang sepengetahuan kami dari ilmu yang sedikit ini, tidak diketahui ada bimbingan untuk selalu berdoa setelah setiap membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kalaupun kita mau berdoa, tidak harus setiap selesai membaca Al-Quran. Doa secara umum boleh kita minta kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mengkhususkan, dan itu menganggap adalah sebuah amalan rutin, setelah membaca Al-Quran mesti harus berdoa, bahkan menganggap ini adalah ibadah yang disyariatkan misalnya terkait setelah membaca Al-Quran, maka kita tidak mendapatkan contohnya. Sehingga wallahu a'lam bishawab, kita hanya berdoa pada tempat-tempat yang dibenarkan kita berdoa, pada waktu-waktu tempat yang dibenarkan kita berdoa, yang tentunya menggandengkan satu amalan dengan amalan lain, maka amalan yang ingin digandengkan perlu terbimbing dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agama Islam itu mudah dan ringan. Bagaimana dengan hadis yang menerangkan melaksanakan syariat Islam di akhir zaman seperti memegang bara api? Nah, tidak ada pertentangannya dengan hadis yang menunjukkan bahwa agama itu ringan, atau ayat yang menunjukkan bahwa agama itu ringan. Tidak ada pertentangan. Karena hadis menggenggam bara api ketika menjalankan sunnah tersebut adalah bentuk dan gambaran seorang bersungguh-sungguh mengamalkan agama yang asal mula amalan agama itu mudah. Asal mula amalan agama tersebut mudah. Sehingga ketika amalan tersebut ditinggalkan oleh manusia dan kita mengerjakannya, itu bukan kita mempersulit agama, dan bukan berarti itu adalah menyelisihi dari konsep mudahnya apa? Asal agama ini mudahnya agama. Tidak. Tetapi bahkan itu adalah menunjukkan mudahnya agama. Setiap amalan agama menunjukkan mudahnya agama. Setiap amalan agama menunjukkan mudahnya agama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada pertentangan antara itu hadis tersebut dan dengan nas yang kita telah dengarkan tentang kemudahan Islam. Berbeda halnya kalau dimaksudkan dengan menggenggam bara api tersebut dalam hadis tersebut dengan pemahaman dan makna yang lain, yaitu kita menunjukkan bagaimana kakunya Islam. Yang Islam tidak kaku. Kita ingin menunjukkan kepada manusia ini Islam, tapi akan dipandang oleh orang kakunya Islam. Maka yang seperti ini bukanlah memudahkan. Seperti amalan jihad. Jihad adalah amalan yang mulia. Bahkan jihad itu menunjukkan mudahnya agama Allah tabaraka wa ta'ala. Mudahnya agama Allah. Rasulullah mengatakan ad-dinu yusrun. Agama mudah. Jihad dari amalan. Amalan Islam. Dan Rasulullah berjihad. Gak mungkin Rasulullah mengatakan agama mudah. Lantas beliau melihat jihad itu amalan yang tidak mudah. Beliau kerjakan. Bertolak belakang. Tetapi dengan perkataan beliau mudah. Jihad beliau kerjakan. Dilihat beliau amalkan. Tetapi kapan diamalkan jihad? Apabila telah terpenuhi syaratnya. Telah terpenuhi ketentuannya. Orang yang mengatakan mau berjihad dengan hadis menggenggam bara api misalnya. Maka perlu Anda ketahui. Apakah jihad sudah terpenuhi? Dari syarat-syaratnya, dari ketentuannya. Yang paling pertama bahwasanya jihad itu harus dipimpin oleh ulat al-umur. Dipimpin oleh penguasa ataupun pemimpin kaum muslimin dalam penegakan jihad tersebut. Itu yang pertama. Di sana ada lagi syarat yang lain. Jangan sampai karena ingin mengatakan ini adalah amalan. Siapa menghidupkannya seperti menggenggam bara api. Sehingga dia berjihad tanpa ada yang memimpinnya dari ulat umur. Atau tanpa memenuhi syarat. Ini namanya memberatkan. Dan ini namanya menggambarkan kakunya. Seakan-akan ingin menunjukkan bahwa Islam itu adalah yang Islam itu adalah agama yang kaku. Agama yang berat, wallahu a'lam bishawab. Tapi kapan Islam itu dijalankan dengan sebenar-benarnya, itulah kemudahan Islam. Itulah kemudahan Islam. Demikian. Jadi tidak bertentangan antara mudahnya Islam dengan apa yang datang dari hadis beliau sallallahu alaihi wasallam tentang al-qabiduna 'alal jamr, yang menggenggam bara api, wallahu a'lam bissawab. Dengan berdalil Islam itu indah, maka sebagian saudara-saudara kita perempuan dari muslimah atau ummahat memakai pakaian yang indah ketika keluar, baik indah warnanya ataupun indah bentuknya atau hiasan-hiasannya. Tentunya kita memahami agama ini dengan apa yang diinginkan dengan indah tadi telah kita dahulukan bahwa indah ketika sesuai dengan apa? Syariat Islam, bukan indah sebagaimana arti indah di sisi orang awam yang itu notabene menyelisihi Islam. Ya, kalau melihat dari perkataan indah di sisi orang awam yang menyelisih Islam, maka tentunya busana muslimah itu tidak indah. yang indah menurut mereka, yang bisa menampilkan perhiasan dan bisa menampilkan aurat mereka, itu yang indah. Kalau dengan kacamata awam yang menyelisih syariat Islam, sehingga kalimat indah yang tadi telah kita sampaikan dengan riwayat dan juga telah kita jelaskan bahwa indah di sini sesuai dengan bimbingan agama. Hadis tersebut, innallaha jamilun yuhibbul jamal, asbabul wurudnya, datang seorang kepada Nabi, sahabat Nabi, mempertanyakan tentang memakai sendal yang indah. Maka selama ini tidak menyelisih syariat, Nabi pun mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tentunya kalau itu adalah kemungkaran, Nabi tidak akan mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal, karena itu jelas kemungkaran. Ini yang perlu kita ketahui. Sehingga kembali kepada pertanyaan yang ada, dengan memakai pakaian yang indah keluar rumah, ini berarti indah menurut awam, indah menurut awamun nas yang keindahannya menyelisih standar atau bimbingan syariah. Mungkin indahnya pakai, mohon maaf, pakai yang menarik mata untuk memandang. Mungkin berbunga-bunga, mungkin berwarna-warni, bercorak, dan seterusnya. Maka yang seperti ini tidak diperkenankan. Karena dari indahnya wanita itu apabila dia menutup seluruh dirinya dan tidak membawa mata untuk melihatnya dari ajanib, dari orang-orang yang tidak pantas untuk melihatnya, dari selain mahramnya. Bukan dia lantas berpakaian dengan pakaian yang menyelisih dari hijab, jilbab, atau busana muslimah yang dibimbing oleh agama. Sehingga kalau ini yang ditanyakan tadi, boleh kita katakan ini namanya tabarruj. Dan tabarruj itu adalah haram hukumnya. Berhias dan menghias diri bagi wanita keluar rumah dengan tujuan untuk mencari perhatian manusia. Dengan tujuan untuk diperhatikan manusia. Ini namanya tabarruj. Memamerkan perhiasannya, ini namanya tabarruj. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyal ula. Tetaplah kalian wahai wanita mukminah di rumah kalian. Ini kepada istri-istri Nabi dan kepada mukminat di zaman tersebut. Dan tentunya kepada kita semua. Wanita-wanita kita, wanita-wanita muslimah, wanita-wanita afifah yang menjaga diri mereka. Tidak bertabarruj. Jangan mereka keluar rumah dengan berhias dan memakai perhiasan sehingga mengundang mata untuk memandangnya dan melihatnya. Tetapi mereka berpakaian yang indah, yaitu berpakaian yang sempurna. Itulah keindahan Islam. Bagaimana berpakaian sempurna? Menutup seluruh sekujur tubuhnya dengan pakaian yang menutupi. Tidak ada yang menampakkan dari anggota badannya, karena wanita adalah aurat. Tidak ada yang menutupi, tidak ada yang membuka dari bagian anggota badannya. semuanya ditutupi olehnya. Tentunya dengan pakaian yang tidak membawa mata untuk menarik, untuk melihatnya, karena dia tidak berperhiasan. Sehingga didapati para sahabiat dalam beberapa asar berpakaian dengan pakaian yang gelap. Bukan karena mencari perhatian, tapi berpakaian gelap agar tidak diperhatikan. Dan ini sebagai sebuah fitrah, ketika melihat apa yang seperti ini, tidak ada yang menarik untuk melihatnya. Tetapi berbeda kalau wanita itu menampilkan perhiasannya, maka akan terjadi mata untuk melihat, apa terjadi pandangan untuk melihatnya. Dari jilbabnya, dari pakaiannya, dari roknya, dari tasnya, dari semuanya. Terlebih lagi disertai dengan memakai wangi-wangian yang menyebabkan mata untuk mengikuti ke arah mana dia berjalan. Karena wanginya, wangi-wangian tersebut. Semerbaknya aromanya. Ini tentunya tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bissawab. Yang berikutnya, hendaknya para wanita, karena tujuan mereka memakai pakaian muslimah ini adalah untuk menutup diri mereka, aurat mereka, menjaga pandangan-pandangan liar yang mungkin melihat mereka, maka mereka jangan memakai pakaian dalam rangka tujuan untuk mempercantik dan menghias diri mereka ketika keluar rumah, kalaupun dengan pakaian muslimah. Mohon maaf, misalnya memakai jilbab sudah warnanya gelap misalnya, tetapi ada bentuk-bentuk model-model yang tujuannya untuk mempercantik, tujuannya untuk berhias, ini sama namanya bertabarruj. Tidak ada bedanya. Wallahu a'lam bisawab. Ini semua mesti dihindari bagi wanita mukminah. Bukan Islam menyempitkan urusan mereka, tetapi Islam bahkan menjaga kehormatan mereka, yang itu artinya Islam memuliakan mereka. Itulah Islam yang indah, Islam yang mudah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan keterangan tadi memberikan manfaat kepada kita semua, dan saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada didapatkan mungkin kesalahan-kesalahan yang muncul. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.